พุทธิโยดอกบอนะคณะสามารถเรียนเอาอย่างที่จะบอกจะดูดาบบุคลายูดาบอกบาคียายาบอกบอกอันบาคียายาบอกบอกอันแล้วเลยนะอันนี้ดูนอคลิมอ่ะครับketiganya bako nah, tak nak teruk itu no dengan dia nah, tapi ayat kita baca yang saya bentuk takamuh seolah-olah dia jadikan lafak Arab dengan kelimah Melayu dengan waktu dia ketiganya bako nah, siapa keliru oleh-oleh ayat-ayat tak desa dalam medan ngaji dia pahal kata bako-bako 6 sekun dia pahal kot itu nah, itu keliru dalam lorak dia panggil nah, tak, waktu bako lorak Melayu kita panggil bako mana keturunan kita ni anak cucu siapa bako itu ke bako keturunan hak yang kita dah cakap ni bako sifat Allah Ta'ala bakiya ya bako bakoan dalam artinya artinya kecal satu sifat yang wajib atas kita kena yakin dan i'tiqadnya iaitu bako artinya kecal semata-mata terjemah bako kecal tapi maklum lapa bila itlak insyarafa ilal kama kecal siapa kita dah cakap kecai ada zat Allah Ta'ala. Itu pasal ambil maksud tak ada cara. Kerana kecai zat Allah lah maksudlah wajibnya. Ada pun kecai makhluk, itu bukan wajib pada zatnya maksudlah jahil. Maksud bila sebut gitu dia mengerti. Ada ke makhluk kecai? Ya, ada lah. Serga dan raka itu kecai. Arah kecai. Tak ada dah. Itu masalah tak benasa jatuh. Arah makhluk Allah Ta'ala yang kekal surga dan neraka maksudlah makhluk Allah yang kekal begitu juga jasad tubuh pada kita selepas pada dibangkit esoknya ahli surga baik ahli neraka baik kekal juga nah itu bukan kita nak cara kita nak cara ni kekal ada zat Allah Ta'ala hak ni kekal hakiki ada pun yang lain dia panggil majazi kekal majazi saja yakni boleh panggil ma'am kekal aridi saja itu ada pahadat cara hakikinya kekal ada zat Allah Ta'ala jadi secara tiga sifat ni lain-lain nampaknya wujud semata-mata kita nak meyakin ke adanya Tuhan mesti ada tak ada tak terima telah ada mungkin ada tu bila kita tak ada nah takut dia waham katanya baru ada kita pergi dengan akidah beda kalanya manakala kata Allah tu ada dia sedia kala satu waham pula nak benasa satu akidah pula kekal nak sebab apa jadi cara lain-lain dah sebab begini sebab kalau kita mengaji dalam bab firqah bab kata firqah ada pula firqah yang mengatakan Tuhan turut benasa juga bila benasa alam kalau itu tak tahu kata firqah ada belah tu kita berasa kata tak suka orang nak kata belah tu ada orang kata belah tu dia ada orang kata belah tu jadi dia katanya dah makhluk semua tu benasa nah kullu man 'alaiha fan semua tu benasa ada juga orang yang berpegang kata Tuhan tu turut benasa juga sama dia pada benasa makhluk ya ya tengok itu firqah tu tanda Islam lah tu ada yang berpegang macam tu kalau tu kita ikatkan akad dan timpul ke dengan akidah bako artinya kekal ada zat Allah Ta'ala apa makna kekal? Iaitu kekal kekal ada Allah tu iaitu bahawa tiada hilang adanya artinya ada zatnya Ta'ala tu tak hilang sekali-kali tak hilang sekali-kali kop'an ya tak hilang sekali-kali dan tiada berputus ni apa ni apa tiada berputus ni orang marah apa lah tu tiada hilang adanya sekali-kali ada dia tu tak hilang sama sekali atau tekan dan tiada berputus tak putus ni apa dia orang pula putus dia kerana kita ni tak kita ni ada hilang ada lepas tu ada pula jadi suara tu putus juga ada hilang langsung tak kita kata supaya kita kata mana supaya kita kata makhluk-makhluk lah makhluk, kita kata makhluk benar-benar jannat masalah. Bila kata dia binasa tu juga tak basik dah tu. Kan hak dia basiknya kita kata makhluk jin, makhluk manusia. Katakanlah binasa pun ada riwayat kata hidup kelik juga. Tu ada balah membalah ke anak zahir keadilan dia. Lepas tu binasa semula. Maka kita mai cakap atas makhluk hak bahasa binasa tak basik dah. Nah tu dia panggil hilang terus tu. Ada pun kita manusia ni akan hilang juga ada. Tapi hilang ada pun ya akan ada pula. Dia panggil berputus-putus. Taklahnya putus. Maka. Nah, maka Allah Ta'ala cekat dengan mana tak hilang ada sama sekali dan tak putus ada. Ya tengah tu dia orang mari nak kemak dia lagi. Nah, dia baca dia lah buku-buku akidah ni patut mana nampak lubang nak tembus. Kutuk kemak lah. Dia kena jaga lagu tu. Dia tak boleh kita lebih biak nama sana. Di mana tempat napa nak tembus? Kemak lalu. Dia buka akidah dia tak boleh. Nampak tu dia ketuk. Napa nak wahai kata? Kalau gitu dia tak hilang dia takut putus apa ada. Tapi tak ada masa ada kelip. Atau gitu apa? Tak berputus. Dan dia kemak lebih itu kan? Hasilah cara dia dek. Maka dia akidah kita dia bina takut tembus lah. Takut tembus. Mula bubuh tu mula dah tapi dia berak mari tu nak kata jana tak ada dengan cara bah bedak. Takut tembus, nampak mana tempat tembus, bah tu semak. Dapat tu dia mari tu, dalam segala-gala cara aku dah dia mari tu. Dia kutip tak. Sekali-kali, dia nak mati tu. Mustahi lawannya lawan bako. Lawan bagi bako tu adalah mustahi. Maksudnya cara tak terima pada akal sungguhnya. Tak terima balik sungguhnya. Lawan bagi bakar tu apa lawan dia? Iaitu fana hano. Ini kita jadikan kelimah ni juga logat Melayu hano. Tengok bahaya kita kalau kita kata bahaya di bukit di hulu mana kita kita nak tengok habis punah rusak habis kita kata hano tu cara bahaya. Hano ni kita ambil kelimah Arab jadikan Melayu hano. Bila terjamah dia artinya benato. Benaka apa panggil punah, apa panggil rusak, apa panggil, tak itu kan? Itulah dia. Maka Allah Ta'ala, mesbah dengan Allah Ta'ala, mustahil atasnya fana. Apa fana? Wayak pula. Iaitu hilang adanya, ada Allah Ta'ala. Nampak gitu lah. Hilang adanya, ada Allah Ta'ala. Itu dia panggil benaka. Itu maksudnya mustahil. Hilang adanya sama dian daripada sudah adanya. Itu panggil benato. Maka itu mustahil atas Allah Ta'ala. Sebab apa boleh kata wajib Allah sifat dengan baka mustahil atasnya panu. Ya dalilnya maksud kedua pula. Kerana jikalau tiada wajib baginya pekat. Dia ibarat wajib bagi, dia tak kata wajib atasnya tu. Kalau wajib atas tu memberitahu wajib syarak. Ini wajib abadi, dia panggil wajib akli. Kerana jikalau tiada wajib baginya, bagi Allah. Kalau tak wajib bagi Allah tu tekan adanya, ini tak wajib pada asal. Fardu kedua kalau tak wajib bagi Allah pada asal tu tekan adanya Allah. Dan tiada mustahil atasnya, di barang atas. Jikalau tiada mustahil atasnya atas Allah tu benar-benar. Jawab jikalau tentulah boleh hilang adanya. Kalau tak wajib tekan tak boleh hilang. Kalau tak mustahil fana tak jawab boleh hilang ada Allah Ta'ala. Kalau balas tu tak jawab kalau balas tu tak. Dan satu lagi pula, dan jikalau boleh hilang adanya fardu kata dah kalau tak wajib tekan boleh hilang. Habis kalau boleh hilang betulah adanya ada Allah dan tiadanya tiada Allah. Ada dengan tak ada dia tu harus bersamaan keduanya. Bukan wajib tak lah. Bukan ada dia tu wajib tak lah. Tak ada dia bukan mustahil tak. Ada dia harus, tak ada dia pun harus. Sebab tu kita ni. Kita ni dalam hak ada ada. Tapi ada kita ni harus bukan ada wajib. Pada akal yang jati. Bila dah kita ni ada harus, maka ada lah. Tak ada. Tak ada kita pun harus tu lah. Allah Ta'ala ada dia tu wajib. Sebab ada wajib, tak ada dia tu mustahil lah wajib tu. Kita ada kita harus, kata tu tak ada kita tu harus. Sama dia Allah Ta'ala. Fardu kedua kalau tak wajib kecah. Nah saya boleh hilang. Bila benda boleh hilang, ya, lepas ni ada dia tak ada, dia haruh. Ya, itu kita wajib dah. Punah dia wujud. Punah dia tidak. Habak tu kata, pasal tu sifat dalam hujan ni ada besar. Dia ada hubungkan. Dia hubungkan. Tapi kalau kita pergi dengan dia, kita pergi dengan dia, mari dia betul kesan, kita syak, kita ragu. Dia punah dia, kata ada, punah pasal dia. Dia hubungkan ada. Itu dia. Sama nak kena tu. Kau. Murak teman, murak aku mana? Ya. Ha. Dan tiadanya. Ha. Tentulah adanya dan tiadanya tu harus. Sama nak kan? Ha. Ya, kalau tak sama, dia boleh kata. Sama lah. Ada dia harus, tak ada dia pun harus. Dia ada dia wajib, tak ada dia mustahil. Harus bersamaan keduanya ada dan tiada. Sama je ada dengan tiada. Sama pada harus. Sebab dia kata harus bersamaan keduanya. Dia pakai dia dah tu. Harus bersamaan. Bersama apa? Keduanya ada dan tiada. Sama ya lah. Ya ha, tak sama lagu mana? Ada tu wajib. Tu baru tak ada tu lawan. Allah tu ada dia wajib. Tak sama. Ada pun kita, ada kita ni haram. Sama ya dengan tak ada. Sama ya lah. Ada haram. Apa mana haram? Boleh jadi. Mana boleh jadi. Kalau gitu kita ni dia dalam ada. Sama dengan tak ada kita. Sama ya dengan tak ada kita. Ada kita ni harus boleh jadi yang tak ada. Tak kalau ada yang tak ada, boleh jadi nak ada. Ha, ini sama lah. Boleh jadi. Sama saja. Jika tak wajib kekal Allah Ta'ala ada. Itu dia. Asal akidah kita ada Tuhan ni wajib tu harus. Wajib. Pasal wajib ada dia tu tak terima, tak ada kan? Kalau itu tak ada dia tu mustahil. Sama dia, kita ni ada kita, wajib ke haruf. Masuk dalam haruf pada asal yang zati. Dia silap kat lain lagi, asal yang zati, haruf. Tak kalau haruf, dia haruf ada, lawai, melawai bagi ada, tak ada. Bila haruf betul ada, haruf juga, dia tak ada. Sama. Tak ada kata, kita ni haruf ada, tak terima, tak ada, tak boleh. Sebab dia sama. Bila kita ada, haruf. Mana terima adanya. Sama. Sama dia Allah Ta'ala kalau kekal dia tak wajib. Bila tak wajib kekal, panggil terima hilal. Terima hilal. Benda terima hilal je ni panggil benda yang samaan ada dan tiada. Pelik pada sama. Bila pelik pada sama, mana ada Allah Ta'ala bukan wajib lah. Bukan dia lah. Ambil punah kita. Haji pada dosa kasa. Tak tahu lah pula. Tentulah adanya dan tiadanya Ta'ala itu harus bersamaan keduanya. Bila bersamaan, maka ayat panggil tafrik dengan jimbarat. Maka tiada menang salah satu daripada keduanya ada dan tiada. Tak menang atas yang satu lagi. Tak boleh kata, biasa. Tak lah. Sama. Malaysia dengan bantuan daripada yang lain. Maknanya kalau gitu Allah Ta'ala kelip pada baru juga. Nak boleh ada dia, tak boleh ada malaikat ada bantuan yang layak ni. Nak boleh ada dia, tak boleh ada sama sekali malaikat ada sebab yang menjadikan dia. Kelik pada ada kuai apa tu. Ini panggil dalil ni, kelik dalil tidak. Juga dalil tidak. Maka tiada menang salah satu daripada keduanya. Bila sama dia juga ibarat neraca ni kan. Neraca mempunyai dua daun yang sama berat kan. Masa nak kesau, berat sebelah, nak duduk berlaku, sunat berat sebelah boleh kok dengan tidak ada sebab? Tak terima. Tiba-tiba kita tengok berat sebelah. Tentu ada sebab. Ada sebab. Sebab dia mau tekan, sebab. Tuan ada sebab. Dia kena asamnya sama, nak duduk berat sebelah, tak berlaku, mereka ada sebab. Kalau gitu, bila Allah Ta'ala tak wajib kecah. Bila tak wajib kecah, mana ada dia tu, bukan wajib juga. Bila ada bukan wajib, mana ada dia tu haruf. Dah gitu, dah ada haruf, bermakna ada dengan tak ada sama. Bila sama, pelik kepada Tuhan, bayi. Betul lah, ada nak ada dia, tak lepas pada yang jadi juga kalau itu. Abang bila dipunah betul bakar, punah betul tidak. Sebab tu ulama kata kaedah ni lagi. Tiap-tiap yang qadi mustahil atasnya oleh nasa. Kalau lah ngaji boleh jadi benasa, maka bukan qadi. Karena tak ada benar qadi yang tak nasa. Dia kata yang qadi mustahil nasa. Bila benda tu terima benasa, maka benda tu bukan qadi. Maka ada tu kita tak terima, dia mu'ajar kata alam qadi. Sebab benar qadi yang tak nasa. Kalau kata langit qadi, bumi qadi, mana langit bumi tak nasa. Ini ahli kajian kata akan nasa. Walaupun yang mana letak kata sedia pun, ada juga ahli kajian kata akan nasa. Apa? Nasa benar qadi pun nasa. Karena tak ada hati dah yang qadi tak nasa. Maka langit qadi yang tak nasa. Mengadu ada dia tak ada mula. Bila ada tak ada mula, ada tak ada asli. Data-data kode data hujung nasa ke dia tak senang dengan kedah. Kedah kau tak ayah mesti ya kode mesti tak nasa. Itu dia. Maka di sisi adanya itu mestilah membuat akhirnya oleh yang ada dulu daripadanya. Itu klik pada daun kata orang ni. Dan barulah ia. Itu dia nak. Nak boleh seada tu, tentulah, mestilah ada membuat akhirnya oleh yang ada dulu daripadanya. Dan barulah ia. Kena dia macam mana tak? Mestilah. Mesti, barulah ia. Maka di sisi adanya itu, mestilah membuat akhirnya oleh yang ada dulu daripadanya. Dan barulah ia. Mesti barulah ia. Kalau gitu tiada lah tidaknya. Tiada tiada kulit mata dah tu. Benarnya dia ada di luar likung tu dah. Di luar likung harah. Jadi tak salah haruhlah bersamaan keduanya. Maka tiada menang salah satu daripada keduanya. Atas yang satu lagi melecah dengan bantuan daripada yang lain. Maka di sisi adanya, ini sisi ketika nak adanya tu, mestilah membuat akan dia oleh yang ada dulu daripadanya. Dan barulah ia. Sebab apa dia barulah ia? Tiadalah bidangnya. Hak nak yasya klik makan, klik pada hak muhimi. Tak kala kata boleh hilang adanya, tentulah adanya itu harus, maka barulah ia. Dan tiadalah hidang. Ia nak yakin maksudnya mata ni tu. Jadi kena di atas ini, dan barulah ia kena di atas pada ni. Maka atas sudah tiada memang. Haruslah bersamaan keduanya, maka barulah ia, dan tiadalah hidangnya. Barulah ia, tiadalah hidangnya. Dia yakin dengan mata. Jadi tak menjadi dia asal mata dia bunyi. Ia payah darat dia tu. Kerana jikalau boleh hilang adanya, tentulah adanya itu harus. Tak kalau harus, maka tiadalah hidangnya. Itu asal mata. Itu asal mata adalah itu. Kalau itu bila campur dengan syarat, maka tiada menang salah satu daripada dua atau satu lagi melecah dengan bantuan daripada lawan. Habis itu. Tak kalau itu, maka di sisi adanya itu mestilah. Maka barulah ia kata teman dia dekat cara sama cara. Dan barulah ia atas pada di sisi adanya itu mesti. Ini maka barulah ia tiadalah tidaknya. Ayo begitu. Ayo kita ni dia saya barat dia kena jalan tu tak ada mahal cara. Ayo ada mahal cara dia masuk Allah. Kalau ada tak ada mahal cara dia payah sangat tu. Dia bingung dia atas kaedah. Hulu klik ke mata dia. Kita ambil mata, sama di hujung kita ambil sarah satu. Asal mata, ketiga bakar. Artinya sekali ada Allah Ta'ala. Iaitulah, tiada hilang adanya ada zat Allah. sekali-kali. Itulah makna tetap. Mustahil lawannya, lawan tetap, iaitu lawannya itu ialah fana. Artinya fana itu benata. Ini logah terjemah, fana arti benata. Tapi ada tengah logah, kata tak terjemah, kata guna logah Arab, dia buat Melayu dengan itu. Nah, pada-pada tanya dia, logah punah dia, kata, fana dia, fana dia. Nah, itulah logah. Sama dia, kita sambung mata lagi. Nah, lawan dia nak sama. Itu sana Allah Ta'ala, benasa Allah Ta'ala tu mustahil percaya tak diterima putus. Sama sekali kata ketulusnya. Sama dia, mana dalil katanya wajib Allah sifat dengan tekan dan mustahil atas Allah sifat dengan sana benasa. Kerana, jikalau boleh hilang adanya tengok mata-mata, betul? Kerana, jikalau boleh hilang, kalau boleh jadi hilang, apa lagi tak payah kata terima hilang. Fardu kedua kalau terima pada asal tu hilangnya. Boleh jadi hilang adanya ada Allah. Kalau boleh hilang, tentulah adanya ada Allah itu harum, bukan wajib. Tak ada tak? Sebabnya ada boleh jadi hilang. Orang kata ada tapi terima hilang. Supaya kita ni lah. Kita ni sifat dengan ada sekarang. Tapi dalam hal ada pun terima hilang. Ada kita boleh jadi hilang bila masa. Maka ada kita ni harus saja bukan wajib ada kita ni. Kalau gitu Allah Ta'ala, kalaulah boleh hilang adanya, tentu ada dia tu harus. Bukan wajibnya ada dia. Kalau balas tu, maka tiada lah bidangnya atau mata dia. Semata bakurahnya tu. Dia lah. Nah, bila hilang, bila boleh hilang, tentu ada dia tu harus. Ha? Bila harus, maka tiada lah bidangnya. Bukan sedianya pula. Punah, tak ngaji dibakar, dia punah dia tiba. Jadi, tiada lah tidak. Tak sedia kalau kita tahu. Bapa, kerana sebab tiap-tiap yang sedia, mustahil akan hilang. Maksudnya, kalau benda itu terima hilang, menunjukkan benda itu bukan sedia. Sabit langit tak boleh. Kita nak kata kodin, ayah nak ajar itu, kita pergi kata kodin tak terima. Sabit langit terima hilang. Dalam hadap terima hilang itu, kira asal, bila tilik pada sarang, wajib hilang. Sabit saya wajib hilang. Kana usat kota. Ayat tu ayat kata langit tu, tak tu. Ayat dah lah kena kata hanya tu. Yang hati tak lagi, tak. Tapi terima hilang. Maka orang nak ajar kata kodeng boleh. Kita nak terima boleh. Sebab dia dah mati, tiap-tiap kodeng tak terima hilang. Kalau kata langit ke kodeng ke dia, lawas lalu ya. Maka hari kodeng ke dia, lawas lalu ya. Sudah ke dalam kerabana, sudah wajah tu. Iza sama insaqa. Tak ada lah. Wa ajinat ya rabbiha wa huqa. Wa ilal ardu muddat. Semua tu dah wajah. Langit, bumi, hari kita berada sekarang. Asah hatu. Bumi, bukit, asah hatu lebu. Fakanat haba'an mumbasa. Apa jadi habu berdebu. Bila tengok sarak wajah, wajib gila. Belum tengok pada sarak, asah dia dalam harus. Sebab tu lah. Kita ni ada kita harus. Bila ada harus, tak ada pun harus. Mana kita dalam terima tak ada. Maka Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Wajib dia. Dia ada tu wajib. Bila wajib dia tak terima hilang selalu. Maka kata bakar. Dia berleka tu, berlagana tu. Bila wajib terima, wajib bakar. Wajib dia ni, wajib ketanya. Perdu tersedia selalu tak kecah. Kalau tak wajib kecah. Tak wajib kecah, bawa pada tak wajib tidak. Itulah dalam masa Al-Quran kata, kerana jikalau boleh hilang adanya, terima hilang ada Allah Ta'ala. Itulah ada dia itu harus. Bila harus itu sama, antara atau sarah. Maka tak kalah harus, maka tiada lah tidak. Tapi kita nak hundur klik ke sarah. Maka tiada menang salah satu daripada keduanya. Dia sama nak menang salah satu sama. Nak juga kata hak ni lebih berat pada hak ni dia berat pada ni. Tak boleh, ya sama. Bila sama, tiada menang salah satu daripada keduanya. Ada dan tiada. Tak boleh menang atas yang satu lagi. Tak boleh nak berat sebelah mana-mana satu. Melainkan dengan bantuan daripada yang lain. Supaya mengaji di dalam wujud dulu. Ada dan tiada kita ni, supaya dua daun rasa. Tak kalah serupa dua daun rasa hadapi memah dan sebagainya tu, dia tak tahu nak juga berat mana-mana sebelah mereka dengan ditinggis ataupun dengan dibubuh sesuatu. Dibuat oleh sesuatu. Baru dia berlaku ke mana-mana. Kalau gitu dalam hadap tak ada, terima ada. Dalam hadap tak ada, terima ada. Kata-kata ni ada sengaja. Menunjukkan nak boleh ada tu, tentu ada yang ada. Maka Masa hak dia mengadak, mesti dia, mesti kekal. Kalau tak kekal, ha, dia panggil ada je, terima hilang. Bila terima hilang, balang mana? Jadi dia panggil ada dengan tak ada, sama saja. Nah, bila sama saja, tak boleh nak menang salah satu, mereka kena ada yang lain membantukan. Mana kena ada yang membuat. Kalau itu ada Allah, ada yang lain membuat. Ini kata kalau kata. Kalau gitu maka di sisi adanya, maka di sisi ketika nak adanya, tu nak ada Allah, mestilah yang membuat aja dia oleh yang ada dulu di padanya. Sembuh ke Allah tu baru kena ada yang lain membuat aja dia. Semua kata tu, dan barulah dia. Nah, maka barulah dia boleh kita atas pada di sisi adanya. Maka barulah dia. Nah, nak boleh ada tu tak boleh ada mereka dengan bantuan daripada yang lain. Kalau itu maka barulah dia. Semua kata tu baru. Dan baru, tiada lah hidangnya ayat yang paling parah ni. Manakala baru tiada lah hidangnya. Nah, yang ni tak wajib ni sedia Allah Taala kalau itu ya. Bila gitu maka berhimpun padanya pada zat Allah itu oleh dua perkara yang berlawan ni mana? Temuh kok berhimpun dua yang berlawan ni. Sedangkan ijtima udzib dan itu mustahil. Berhimpun dua yang berlawan ni itu mustahil. Mana dua yang berlawan ni? Dan iaitu dua yang berlawan ni. Dua perkara yang berlawan ni itu mana? Iaitu satunya hidangnya hak atas dulu. Dulu kita kata Allah wajib hidang. Mana Allah sifatnya sedia. Hidang yang melazimkan wajib adanya. Mana salah kata sedia, melazimkan wajib ada bukan harus ada. Tiada boleh hilang. Tak boleh hilang. Bila katanya wajib ada, lagi pula tiada boleh hilang. Yang sabit dengan dalil ya dulu, yakni dalil hidang. Karena ke dalil dulu, yakni dalil hidang. Buka dulu dalil hidangnya. Maka barulah dia. Nak boleh ada tu tak boleh ada mereka dengan bantuan daripada yang lain. Kalau itu maka barulah ia. Temu kat Tuhan baru. Dia baru, tiadalah hidangnya. Ayat yang kalau mengharap ni. Manakala baru, tiadalah hidangnya. Yang ni tak wajib ni sedia Allah Ta'ala kalau itu ya. Bila gitu, maka berhimpun padanya pada zat Allah itu oleh dua perkara yang berlawan ni. Temuh kok berhimpun dua yang berlawan ni. Sedangkan ijtima' udzib dan itu mustahil. Berhimpun dua yang berlawan ni itu mustahil. Mana dua yang berlawan ni? Dan iaitu dua yang berlawan ni. Dua perkara yang berlawan ni itu mana? Iaitu satunya hidangnya hak atas dulu. Dulu kita kata Allah wajib hidang. Mana Allah sifatnya sedia. Hidang yang melazimkan wajib adanya. Mana salah kata sedia, melazimkan wajib ada bukan harus ada. Tiada boleh hilang. Tak boleh hilang. Bila katanya wajib ada, lagi pula tiada boleh hilang. Yang sabit dengan dalil ya dulu, yakni dalil hidang. Karena ke dalil dulu, yakni dalil tidak. Bukan dulu dalil dah. Kalau Tuhan tak sifat dengan tidak, baru. Bila baru, lagi oleh temu dia ke satu. Maka dulu. Kalau kita di sana, Tuhan sifat tetap lah Tuhan sifat dengan tidak dengan dia. Mari dia mengaji di tempat bakar ni pula, kalau Tuhan tu boleh jadi hilang, temu kot baru pula dah. Maka berhimpun dua yang berlawan ni. Mana dua yang berlawan ni? Dan iaitu dua kalau yang berlawan ni. Tidaknya Allah. Dan baru atau ke atas itu dengan barak upayah nanti sebut masih berapa rakyat dan iaitu dua perkara yang berlawannya itu hidangnya dan baru atas itu. Hidang atas fardu dulu, baru atas fardu sekarang. Fardu baru mana? Baru hak jadi fardu dengan ini fardu. Mana ini fardu? Hak maka kata kerana jikalau tiada wajib kecak ada. Nah, kalau betul lah boleh hilang. Jikalau boleh hilang, betul adanya tu bayi. Betul tahu ini fardu. Dengan ini fardu menunya kata bayi. Jadi kalau belah tu berlipur bayi dengan sedia. Bukan dulu kita tetap kalau Tuhan tu tak Tuhan tak sedia. Baru bila baru tembus kot dia kata tu. Bila muka kita sipur di sana kata Tuhan mesti sedia. Mayus punya pula tak. Kalau Tuhan tu tak pecah, tak wujud pecah. Betul bayi. Kalau gitu baru kata sedia tu. Itu kata berlipur dua yang berlawannya. Apa nak hukum berlipur dua berlawannya? Dan iaitu kalau kata berlipur dua yang berlawannya. Bagaimana? Dan iaitu berlipur dua yang berlawannya tu. mustahil. Dia tak dah mati, dia tak dah kata ayah. Ha? Penama tak dah kata ayah, abdibjan lah ayah bersamaan. Tak dah putus pada. Dua ayah belakang ni tak boleh lipo di satu masa. Sini dengan lemah, nak lipo di satu benda tak boleh. Sini dapat lemah, dapat satu benda, satu masa, satu akibat, tak boleh. Dah tinggi tak lemah lah, dah tak lemah tak tinggi lah. Dah tinggi tak lemah, dah lemah tak tinggi. Haa, gitu. Itu ni dapat lemah, satu benda, satu masa, satu akibat, tak boleh. Haa, begitu juga sedia dapat, baru dapat boleh nak lipo di satu benda. Tak boleh. Kalau tu Tuhan mesti sedia, baru tu mesti besar. Haa. Kalau Tuhan tak sedia, mesti baru. Dia kenapa tu? Kalau tak sedia, mesti baru. Ada, tak lama, tak lama, mesti sedia. Bila mesti sedia, lagi mesti besar. Nah, tetap Tuhan sedia. Baca sini, mari baru. Mustahil karena berimpun dua yang berlawanan. Abdiqan lah yang sama. Nah, tetap dah kata ayah, tetap dah Allah dia. Dia setia ingat, kalau tak dah ni, hak ulama, dia nak ambil, tak dah akliah, hak kata ayah. Yang masuk dalam usul lebihnya, tak dah kata ayah. Bukan. Apa kata-kata ini? Tiap yang ada, mesti tepat. Haa, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Allah Ta'ala, tiap ada, tiap ada, tiap ada, Tuhan tepat. Tepat tu, tu, tu, kalau kata gini, tiap makhluk mesti tepat, tak apa? Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, jaga-jaga tu. Ini tepat bimba, tepat kita aja tak sama keadaan itu dan orang mahu keadaan ini. Ha, itu tepat bimba. Tabak itu diharamkan atas Allah yang kuya maha bala pepujanya ini haram kita belajar dalam persatah takut kita tak sama nak beza. Mana keadaan kata ya Allah biar kita dipakai tak sama, usak pejanya. Ya Allah usak boleh nak tawilah jatuh gelincir dalam waktu jana. Itu kata tu buat kerja masyarakat dah falsafah mari, tak beza. Tinggal ini, kok dia jadi belawai. Ada pun Allah yang maha tak apa, sudah menjadi penyambut bagi hak ini. Lagi selalu. Tua selalu. Kita mesti kami lagi tua. Masa, masa, masa, masa lagi tua. Haa, itu dia. Baik. Kemudian maksudnya kita, maka dengan ini fardu membawa kepada bahari. Nah, maka dengan ini fardu membawa kepada bahari mana ini fardu. Tadi lah. Kerana jikalau boleh hilang ada, tentulah adanya itu harus. Maka, ya itulah hidangnya itu. Ini fardu bawa ada bahari. Maka adalah ia Allah dan Allah seperti alam ini dalam itu ya. Dia baru tak seperti alam ini. Tapi ada yang ada fasakoh yang lepas satu satu lepas. Sebab dia ada mana? Hawadislah awal lahu. Perlu mula. Sebab fasakoh dia tak hawadislah awal lahu. Mana benda baru tak ada mula. Perlu mula. Nah, tapi Allah tu ini ada juga. Mana yang lama? Nah, dia dah. Cahaya daripada benda baru ada mula. Ha daripada kata pada mula itu sedia. Jadi selawa. Nah, ha, kena kalau siapa ada lagi tu. Ada tu kata Allah yang tak maha tu bimbang nak masalah kita sebab tu ulama dekat. Kalau yang tak maha haram mula lagi dah belajar. Nah, ha, kalau Allah maha, ha, maka dalam kata perdu kisayah jaga, saya nak jaga. Nak jaga ya Allah yang takut keliru. Itu dia. Maka kalau gitu maka barulah maka baru ada alam ini yang lagi seharusnya harus ada alam tu juga jadi dalil atas wujud baka wujud kekal mesti kekal bagi Allah Ta'ala dan dalil bagi istihalah hanya bagi dak hanya sama Allah pula juga pula mana juga maknanya alam ini baru ni dalil juga istihalah hanya pula-pula mana juga. Bisa tu.